Bersuara Islami Islam mempersembahkan Drama Islami. Mas Ali. Mbak, enggak apa-apa? Iya, Pak, enggak apa-apa. Untung aja Bapak datang. Kalau enggak, aduh, gua matiin deh tuh orang-orang. Percaya, kalau sama Mas Ali sih. Menghadirkan berbagai kisah nyata yang dikemas dalam dialog interaktif, mengisahkan realita kehidupan manusia dalam mencari pertaubatan dan hidayah ilahi. Kadang senang gembira. Assalamualaikum, Gung, anakku sudah bisa dibawa ke Indonesia. Aku baru dapat kabarnya 1 jam yang lalu dari KBRI. Kadang sedih menyayat hati. Gue nangis, Pak Haji. Gue nangis. Ya, Bang. Gue angkat badannya dan menaruhnya di paha gue. Di sebelahnya gue lihat adik gue yang paling kecil sudah gak bergerak. Kadang mencekam dan mengerikan. Berat pala gue, men. Aduh, pusing gua. Dada gua panas nih. Nantikan drama yang menggugah hati dan jiwa mulai pukul 8 hingga pukul 9 pagi dan pukul 12.30 sampai dengan pukul 13.30 siang. Media Suara Islami.